بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد إخوتي في الله حفظكم الله ورعاكم وبارك الله فيكم والحمد لله. Di malam hari ini, tentunya seperti kegiatan-kegiatan kita sebelumnya, kita bertemu dalam kajian rutin kita ini, mengkaji kitab Ad-Durrul Bahiyah, yang mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa pertama mendapatkan taufik dari Allah. Kedua, mudah-mudahan kita yang hadir, di majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah ini, dinilai amalan kita, amalan ibadah di sisinya subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan apa yang kita kaji, apa yang kita dengarkan menjadi ilmu nafi', ilmu yang berbuah amal, ilmu yang berbuah khasyah. Innama yakhsallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya mereka yang takut kepada Allah, merekalah orang-orang yang berilmu, atau mereka orang-orang berilmu, merekalah yang takut kepada Allah. Dengan ilmu kita bertambah takut kepada Allah, dengan ilmu kita bertambah tunduk kepada Allah, dengan ilmu kita realisasikan dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kitab yang kita kaji ini, sebagaimana sudah pernah kita sebutkan, kitab pemula bagi kita yang memulai belajar fikih. Tentunya karena yang namanya pemula tidak mencakup pembahasan yang meluas, tidak mencakup keterangan-keterangan yang menyeluruh. Sehingga itu saya mohon kiranya tidak mencukupkan majelis ini ketika kita menuntut ilmu. Tetapi kita tentunya semakin semangat dan semakin bersungguh-sungguh di dalam menyempurnakan dan menambah ilmu yang lain. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, mudah-mudahan apa yang kita ambil keterangannya bisa memenuhi kebutuhan ruh kita, karena al-ilmu bagi ruh merupakan makanan bagi ruh tersebut. Qala al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala fi kitabihi Ad-Durarul Bahiyah. Qala ats-tsani tathhirun najasat. Kata beliau rahimahullah, yang kedua fasl dalam pasal kitab ini adalah, yaitu kitab taharah, mensucikan dan membersihkan, demikian menghilangkan dari segala kenajisan-kenajisan. Kita telah mendengarkan bersama pada keterangan sebelumnya bahwa najis dengan berbagai jenisnya, yang pada intinya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan itu najis, atau yang dibimbing oleh Allah bahwasanya itu najis, baik lewat kitabullah ataupun lewat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis beliau, demikian apa yang disebutkan dengan ijma itu najis, maka itu adalah najis. Sehingga dari beberapa perkara yang disebutkan dan benar-benar itu najis, tentunya najis itu sendiri ada yang disepakati kenajisannya sebagaimana juga sudah kita sebutkan. Ada yang disepakati kenajisannya, ada yang diperselisihkan. Diperselisihkan ini ada yang lebih kuat dia itu bukan najis, ada yang lebih kuat dia itu adalah najis. Tentunya dengan berbagai jenis najis, agama yang mulia ini pun juga menyempurnakan kepada kita hamba-hambanya berkaitan dengan najis tersebut, bagaimana cara pembersihannya. Karena tentunya dari sempurnanya agama pastinya akan menyebutkan apa yang perlu untuk kita ketahui dan apa yang tidak perlu. Apa yang mesti melakukannya demikian, apa yang tidak mesti melakukannya demikian. Itu dari sempurnanya agama. Bersyukurlah kita mendapatkan agama yang mulia ini, agama Islam. Demikian dengan kenajisan. Istilahnya najis pun di sana kita dibimbing bagaimana cara pembersihannya. Sehingga beliau rahimahullahu ta'ala berkata, wayutahhiru ma yatanajjasu bighaslihi hatta la yabqa laha 'aynun wala launun wala rihun wala ta'mun. Demikian kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang kurang lebih artinya terjemahannya, dan hendaknya mensucikan apa yang ternajisi, dengan mencucinya sampai tidak tersisa wujudnya. tidak pula warnanya, tidak pula aromanya, tidak pula rasanya. Dengan keterangan beliau ini, beliau ingin menekankan satu masalah, bahwa air itu adalah asal untuk membersihkan najis. Air itu adalah asal untuk membersihkan najis. Karena tentunya dengan melihat dari berbagai nusus, berbagai nas. Dan kita dapati pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam serangkaian pembersihan najis membersihkan dengan apa? Dengan air. Membersihkannya dengan air. Karena itu nanti beliau mengatakan wal ma'u huwal aslu fit tathhir. Air itu adalah media asal untuk bersuci. Kemudian najis yang dibersihkan, dicuci, dighaslihi, dengan mencucinya dengan air, sampai najis ini tidak didapati wujudnya, baik dari warna, rasa, dan aroma. Seperti misalnya kita istinja setelah buang air besar, tentunya kita membersihkan daerah bagian yang terkena najis tersebut dengan mengguyur ataupun membilas dan mencucinya dengan air, sehingga kita pun sampai pada penggunaan sabun. Penggunaan apa? Sabun. Yang penggunaan sabun ini sekedar sebagai tambahan untuk menyamankan seseorang bahwa najis itu benar-benar apa? Benar-benar hilang, lenyap. Wujudnya, rasanya, aromanya, dan tentunya warnanya. Demikian. Inilah yang diinginkan dari keterangan beliau tentunya. Dan najis yang seperti ini disebut oleh para ulama yaitu najis hukmiyah. Najis hukmiyah. Karena dengan pensuciannya dihukumkan, dengan pensuciannya, dengan menggunakan media pensuci, dihukumkan najis tersebut lenyap, hilang. Qala rahimahullah, wan na'lu bil mashi. Setelah beliau menyebutkan bahwa najis dihilangkan dengan yang asal tadi itu adalah air, di sana ada pembersihan yang lain yang tidak menggunakan yang asal. Tentunya tadi telah kita katakan bahwa syariat ini memberikan bimbingan. Bagaimana sempurnanya syariat ini memberikan bimbingan? Ada yang seperti ini cara pembersihannya, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Yang semuanya adalah najis semuanya adalah najis, tapi dibedakan. Ketika yang asal tidak didapatkan, maka seorang bisa beralih pembersihannya dengan cara yang diajarkan, dibenarkan oleh syariat. Beliau menyebutkan satu masalah di sini, yaitu sendal dengan mengesetkan ataupun menggosokkannya ke permukaan bumi. Dulu tentunya ada seorang ingin masuk ke masjid. Masuk ke masjid. Lantas ketika hendak masuk ke masjid, Nabi pun memerintahkan agar melihat sandalnya terlebih dahulu. Kalau ternyata di sandalnya memijat najis, kotoran najis, ataupun kotoran, maka dibersihkan dengan menggosokkan, mengkesetkan sendal tersebut, kita pijakkan ke permukaan bumi, kita gosokkan, kita kesetkan ke atas permukaan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa ahadukumul masjida falyuqallib na'alayhi wal yandhur fihi ma فَإِنْ رَأَى خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا. Apabila seorang kalian datang ke masjid, hendaknya dia membalik melihat sendalnya dari apa yang bawah sendal tersebut. Dia balik, dia lihat di bawah sendalnya. Ada enggak kotoran? Ada enggak najis yang terpijak dan melekat? Falyanzur fihima. Dia lihat pada kedua sendalnya. Ataupun sepatunya. Fa'in ra'a khabasa. Apabila dia betul dia dapatkan kotoran ataupun najis, maka hendaknya dia gosokkan. Dia kesetkan di atas permukaan bumi. Kemudian thumma liyusalli. Kemudian dia sholat dengan kedua sendalnya tadi. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, di sini bimbingan bagi seorang yang hendak masuk ke dalam masjid dengan memakai apa? Sendal. Cuma perlu ada catatan. Catatannya adalah pertama, bahwa dulu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya beralaskan tanah, berlantai tanah. Naam. Dan ini diketahui bahwa beliau sholat di malam Lailatul Qadar dalam keadaan hujan, sehingga pada subuh hari tampak bekas beceknya tanah masjid, lantai tanah masjid melekat di jidat beliau. Yang kedua, bahwa hukum sholat memakai sendal di sisi para ulama, mereka terbagi menjadi dua pendapat. Pertama, mereka mengatakan sunnah. Karena ada hasungan bimbingan untuk memakai sendal, terutama lagi dalam rangka menyelisihi Yahudi dan Nasara. yang mereka ibadah tidak memakai sepatu atau sholat tidak memakai sepatu dan sendal. Juga pernah kita mungkin ingat kembali, Rasulullah memijak dengan sendal beliau apa? Sendal beliau kotoran, najis. Lantas beliau melepaskan. Kemudian para sahabat juga ikut melepaskan. Dan kemudian beliau setelah selesai sholat bertanya, kenapa kok kalian melepaskan sendal kalian? Mereka berkata, karena kami melihat engkau melepas sendal ya Rasulullah. Maka beliau pun menerangkan bahwa tadi Jibril menerangkan kepadaku sendalku memijak apa? Najis, dan ternyata masih melekat, maka saya melepasnya. Di sini beliau sholat memakai sendal. Dan dari beberapa penegasan beliau untuk memakai sendal. Sendal di sini sama dengan sepatu, tidak ada bedanya. Sendal di sini sama dengan sepatu. Sehingga mereka mengatakan sunnah. Di sisi yang lain para ulama mengatakan hukumnya mubah. Di sisi yang lain para ulama mengatakan mubah. Wallahu a'lam bisawab, dari perselisihan yang ada. Kalau melihat kecenderungan saya cenderung kepada pernyataan bahwasanya itu sunnah. Sholat dengan sendal itu sunnah. Namun perlu kita tempatkan. Dengan keadaan zaman yang sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Artinya sebagian besar masjid itu menggunakan, kalau tidak tentunya lantai, dengan lantai keramik ataupun yang sejenisnya. Demikian ditambah lagi mereka memberikan alas di atas lantai tersebut dari tentunya permadani-permadani ataupun yang semacamnya karpet, sehingga tentunya berbeda dengan keadaan masjid beliau dahulu. Dan hal ini bukanlah hal yang melampaui batas. Memakaikan masjid lantai, lantas mengkeramiknya, ataupun memakaikan karpet, bukan hal yang melampaui batas. Karena dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sholat di atas tikar. Beliau tidak langsung sholat di permukaan bumi. Kalaupun masjid beliau langsung bertemu dengan permukaan bumi. Kenapa perlu kita terangkan ini? Karena adanya syubhat yang beredar bahwa masjid itu langsung dengan tanah. Tentunya ini adalah hal yang melampaui batas. Hal yang melampaui batas keluar dari pemahaman para ulama. Para ulama tidak demikian. Semisal dan setingkat imam ahli sunnah di zaman ini, Al-Imam Abdul Aziz Ibn Bas, Al-Imam Nasiruddin Al-Albani, Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, Al-Imam Al-Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, dan para yang lainnya yang masih hidup, sama Hatu Syekh Salih Al-Fawzan dan yang lainnya yang tidak bisa kita sebut sama satu-satu, demikian yang telah wafat, Al-Imam Muhammad atau Salil Wahidan rahimahullah, tidak ada yang berpandangan demikian. Bahkan kita melihat dari amaliah mereka, masjid-masjid mereka memakai apa? Memakai karpet. Menyatakan bahwa karpet, lantai tidak boleh pakai, menunjukkan tidak zuhud, menunjukkan kepada kecintaan terhadap dunia adalah perkara yang melampaui batas. Perkara yang melampaui batas. Tetapi bukan ini masalah yang ingin kita bahas. Yaitu bahwasanya masjid pada zaman itu, yaitu zaman Rasulullah, tidak memakai apa? Lantai beralaskan tanah. Adapun hukum tentang sendal sudah kita dengarkan tadi. Dan ingin ditambahkan bahwa dengan keadaan masjid demikian, maka berkaitan dengan memakai sendal, seandainya tidak mendatangkan fitnah, tidak mendatangkan fitnah, maka fitnah di sini di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat, tidak mendatangkan fitnah, maka kita sholat di atas sendal-sendal kita. Tetapi dengan keadaan kaum muslimin jauh dari ilmu, jauh dari bimbingan ilmu agama yang benar, sehingga pemakaian yang itu adalah maslahat mendapatkan sunnah, hanya saja kalau dipakai mendatangkan fitnah yang besar. Yang wajib bagi kita menjaga persatuan, menjaga kalimah, wahdatul kalimah kaum muslimin dalam ibadah mereka, maka memakai sendal hukumnya sunnah, menjaga itu adalah hukumnya wajib, maka yang dikedepankan adalah wajib. Dikedepankan adalah yang wajib. Kemudian mengambil maslahat, apabila mendatangkan mudarat, maka maslahat diundurkan. Maslahat diundurkan, lebih mengedepankan menolak mudarat. Sehingga hukum dengan memakai sendal tentunya dengan hukumnya sunnah, tapi melihat keadaan kondisi demikian. Nah, ketika seorang sholat memakai sendal itu tidak ada membawa kepada fitnah, tidak ada membawa kepada salah di dalam memahami oleh kaum muslimin, maka pelaksanaannya setiap siapa yang mau masuk ke masjid hendaknya melihat apa? Melihat sendalnya, sepatunya. Apakah memijak kotoran najis atau tidak? Kalau dia memijak, maka dia wajib membersihkannya. Karena kata beliau, fal yuqallib. Kemudian kata beliau, agar hendaknya kalau dia dapati, fal yamsahhu. Kalimat ini perintah, hendaknya. Kalimat ini perintah yang menunjukkan wajibnya dia membersihkan. Karena itu Rasulullah ketika dibisikkan oleh Jibril, di sendalnya melekat najis, atau pijakan sendalnya melekat najis, Jibril mengatakan, sendal Anda, wahai Nabi dan Rasul, memijak apa? Najis. Maka beliau pun melepaskannya. Sehingga wajib melepaskan. Tidak boleh dia masuk, dia mengatakan ini sunnah, sementara dia menyelisih yang wajib. Wajib itu membersihkan. Demikian. Nah, ini kalau dia ingin masuk ke dalam masjid, sehingga dia masuk ke dalam masjid dalam keadaan bersih. Kemudian berkaitan dengan masalah yang kita ingin terangkan di sini, kita agak melebar tadi sedikit, yaitu membersihkan sendal ketika hendak masuk ke masjid. Wan-na'lu bil-mashi, membersihkan sendal ketika ingin masuk ke masjid dengan menggosokkan, dengan mengkesetkannya di atas permukaan bumi. Pembersihan ini tidak dengan air. Pembersihan ini tidak dengan air. Karena itu di antara cara membersihkan najis, yaitu dengan cara selain tadi dengan air, kalau tidak didapatkan air maka dengan mengkesetkan atau menggosokkannya di atas permukaan bumi ini. Tetapi kalau kita dapat air, boleh enggak sendal kita cuci? Bagaimana jawabannya? Ya boleh. Karena hukum asalnya dengan apa? Dengan air. Kita cuci bersihin sendal kita, baru kita masuk ke masjid. Seandainya kita mau mencuci. Tapi kalaupun tidak mencuci, kita mengkesetkan saja dengan apa? Dengan permukaan bumi tanah, maka mensucikannya. maka mensucikannya. Dan ini sama dikatakan najisnya najis hukmiyah. Wallahu a'lam bisawab. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kebenarannya, wal ilmu indallah. Kemudian kata beliau, wal istihalatu, mutahharatun li'adami wujudil wasfil mahkum alaihi. Berubahnya wujud najis mutahhar atau berpalingnya wujud najis, berubahnya wujud najis adalah merupakan pensuci, karena li adami wujudil wasfil mahkum alaihi, karena tidak ada lagi wujud dari sifat najis yang dihukumi bahwa ini adalah najis. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, semisal mohon maaf, tinja atau kotoran ketika berubah menjadi kering dan ketika berubah menjadi debu, maka tidak lagi debunya dikatakan apa? Najis. Tidak lagi dikatakan debunya najis. Ini satu contoh. Bahkan suatu yang namanya kenajisan apabila tidak didapatkan lagi sifat najis tersebut, tidak lagi dikatakan najis. Atau yang kita ambil, mungkin hampir rata-rata kita semua memakai air pump. Hampir rata-rata kita semua memakai apa? Air pump. Ada air pump itu yang tentunya sifatnya air betul-betul bening, bersih, lantas dibersihkan lagi, diobati menjadi air pump. Ada yang dia tidak seperti itu. Dia tadinya kotor. Bahkan mungkin tercampur dengan kotornya karena melalui jalan-jalan pembuangan najis. Kemudian air itu dikelola, dibersihkan, diobati, kemudian muncullah air bening yang namanya air apa? Pam. Ya kan? Kita pakai untuk apa? Kita pakai untuk, kalau dulu masih belum ada air mineral, rata-rata kita minum air pam. Dulu sebelum ada apa? Air mineral. Bahkan kita minum, ya kan? Bahkan kita masak dengan masakan dulu. Sekarang air mineral, walhamdulillah, kita lebih cenderung memakai apa? Air mineral. Tapi air pam demikian modelnya dulu. Lantas kita pakai untuk mencuci. Kita pakai untuk bersuci, wudu, mandi. Mandi besar. Ini proses istihalah. Proses apa? Istihalah. Berpalingnya wujud najis yang atau benda yang berwujud najis atau yang tercampur dengan najis kepada sesuatu yang tidak menjadi najis. Kemudian, maka dengan ini tidak dianggap lagi najis. Dan pandangan yang seperti ini, pandangan yang kuat di sisi ahlul ilmi. Sebagaimana suatu yang jelas-jelas najisnya tadi, apa tadi kita sebutkan? Kotoran manusia. atau kotoran. Mengering lantas menjadi pasir, lantas menjadi debu. Tentunya kita tidak bisa mengatakan itu najis. Dia sudah berubah. Dia sudah berubah. Tidak ada lagi kenajisan padanya, yang dihukumi najis itu sudah hilang. Karena itu dikatakan di sini, al-istihalatu mutahharatun li'adami wujudil wasfil mahkum alaihi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan menghilangkan kenajisan yang seperti ini namanya kenajisan ainiyah. Najisnya itu ain. Wujudnya hilang sama sekali. Hilang sama sekali. Sehingga tidak ada lagi wujud najisnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ma la yumkin ghasluhu fabissabbu. Apa yang tidak mungkin kita mencucinya, membersihkannya, maka dengan menuangkan air, mengguyurkan air padanya. Contohnya, Rasulullah mendapatkan Arabi kencing di masjid, di sisi, di sudut masjid. Kemudian para sahabat menghardik. Kita juga sudah pernah mendengarkan keterangan ini insyaAllah. Kemudian Rasulullah melarang. Biarkan dia menyelesaikan hajatnya, kencingnya. Kemudian setelah itu Nabi meminta untuk diambilkan apa? Segayung atau sejenisnya dari air. Kemudian beliau menuangkan, mengguyurkan kencing tersebut. Maka dengan ini hilanglah apa? Kenajisannya. Hilanglah kenajisannya. Tentunya cara yang seperti ini karena dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mensucikan permukaan bumi dengan apa? Dengan mengguyurkan air. Dengan menuangkan air. Dengan mengguyurkan dan menuangkan air. Kemudian kata beliau, au an-nazhi minhu, yaitu mensucikan air tersebut. Mensucikan najis tersebut. Yaitu dengan menghilangkan wujud kenajisannya. Menghilangkan wujud kenajisannya sampai tidak lagi tersisa kenajisan yang ada atau adanya athar bekas dari najis tersebut. Tentunya dari bentuk contohnya disebutkan oleh para fuqaha, yaitu apabila ada sumur kemasukan najis dan sumur ini terpengaruh dengan najis. Terpengaruh dengan najis. Maka dibiarkan sampai najisnya hilang. Sampai najisnya hilang. Sampai najisnya hilang. Tetapi kalau tidak terpengaruh tidak ada masalah. Kita membicarakan apa yang terpengaruh dengan najis. Artinya dia tercampur dengan najis. Maka dibiarkan sampai hilang najisnya. Sampai hilang kenajisannya. Sehingga dengan cara seperti ini menghilangkan najis tersebut. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Ada pula pembersihan najis itu dengan menambahkan apa yang suci sehingga yang suci itu lebih dominan daripada yang najis. Yang suci itu lebih dominan dari yang najis. Karena suci lebih dominan dari najis, najis pun tidak tampak, najis pun terpengaruh dengan yang suci bahkan, maka najisnya pun hilang karenanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian yang kita dapati dari keterangan di sini. Kemudian kata beliau, wal ma'u huwal aslu fi tathhir. Air itu adalah asal dalam taharah. Asal dalam taharah. Pensucian. La yakumu ghairuhu maqamahu illa bi idznin minasy-syari'. Tidak bisa dipakai yang lainnya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan syariat, yang menetapkan syariat. Karena itu tadi kita katakan air adalah yang utama. Nanti kalau ada keterangan yang lain, kita pakai dengan yang lainnya. Kita tambahkan dalam masalah ini apa yang dikatakan dari pengganti air. Apa yang dikatakan dari pengganti air. Maka tentunya apa yang mengganti air yang dikatakan boleh oleh syariat seperti telah datang keterangan seorang kalau kencing dia tidak mendapatkan apa? Air, dia melakukan istijmar. Dia melakukan apa? Istijmar. Kalau istinja dengan air, kalau istijmar dengan menggunakan batu. Dengan menggunakan batu. Dari hadis Salman dalam Sahih Muslim, kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersuci kurang dari 3 batu. Kurang dari 3 batu. Berarti apa yang 3 lebih itu boleh. Sehingga istijmar mensucikan diri dari najisnya air kencing dengan menggunakan batu. Dengan menggunakan batu. Batu di sini tentunya pengganti dari apa? Dari air. Sebagian ulama mengatakan, bahkan yang asal, kata mereka sebagian, bahkan yang asal adalah dengan batu. Bahkan yang asal adalah dengan batu. Namun yang benar, yang asal adalah air. Sehingga mereka mengatakan dengan batu. Tetapi yang utama, dan ini pendapat sebagian besar ulama, dengan air. Dengan air. Misal dia kencing, dia tidak mendapatkan air, dia pakai batu. Kalau dia tidak menggunakan batu, dia tidak menggunakan air, dia bisa menggunakan apa? Batu. Nah, di zaman modern ini tentunya ulama memandang ada yang sejenis batu dan bisa apa? Mensucikan. Bahkan lebih bisa dari mensucikan. Yaitu menggunakan apa yang kita kenal sekarang dengan tisu. Maka apa yang sama dengannya bisa mensucikan, mengganti batu bisa mensucikan, maka dipakai untuk bersuci. Ada sekelompok ulama yang tentunya juga mengatakan bahkan yang lebih utama ketika beristinja itu dengan batu terlebih dahulu baru dengan air. Jadi didobel. Tapi wallahu a'lam bishawab. Tentunya karena Rasulullah kita dapati dengan air, kemudian kita dapati dengan batu, tidak harus diapa? Dikumpulkan. Cukup satu. Air. Nanti kalau tidak dapat dengan batu atau yang menggantikannya. Demikian batu juga dengan istinja untuk buang air besar, bukan cuma untuk kencing tapi buang air besar. Karena ada larangan tadi hadis Salman, kurang dari 3 maka 3. Apa yang lebih boleh? Yang kurang nampak larangannya. Ini sudah masuk Isya. Karena telah masuk Isya, kita kumandangkan azan sejenak, kita lanjutkan sedikit insyaallah baru kita cukupkan. Naam, bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, thumma amma ba'd. Tadi kita dalam pembahasan pengganti air, yaitu dengan menggunakan batu atau yang sama dengan batu, semakna dengan batu, yaitu mensucikan, membersihkan. Kemudian dalam keterangan yang lain, kita terlewat-lewati bahwa seorang apabila dijilat, atau maaf, apabila bejana seorang dijilat anjing, maka bejana ini dicuci dengan 7 kali cucian. Yang pertama darinya dengan tanah, air dengan tanah, baru kemudian 6 kali dengan air, sehingga menjadi 7 kali basuhan. Penggunaan tanah dikarenakan najis anjing itu kuat. Demikian pendapat yang mengatakan air liur itu najis. Kita ingat kembali keterangan kita bahwa anjing sendiri diperselisihkan oleh para ulama tentang najis dan tidaknya, apakah wujudnya semuanya ataukah hanya apa moncongnya yang di sana tempat air liurnya, tempat air liurnya yang itu adalah najis, dengan hadis, dengan keterangan hadis. Ulama berselisih pandang. Bahkan ada yang mengatakan semua anjing tidak najis. Pensucian yang 7 kali ini hanyalah perintah ibadah dari Allah. Kita diperintahkan beribadah, kita cucinya seperti ini. Tapi najis, bahwa itu bukan najis. Namun yang kita kuatkan pada waktu itu, maaf, saya kuatkan pada waktu itu, bahwa, dan ini pendapat Imam Syafi'i dan yang lainnya, Imam Ahmad, bahwa air liur anjing itu adalah najis. Nah, pencuciannya dengan tanah, maka ini juga tentunya bimbingan nas. Tidak boleh kita menggantikannya dengan yang lainnya. Kita gantikan dengan apa? Sabun. Kita gantikan yang selainnya. Yang seperti ini bimbingan dengan nas, maka kita melakukannya dengan nas. Melakukannya dengan nas. Sehingga mencucinya dengan tanah, dengan air. Itu yang pertama, ulahunna biturab. Adapun mencuci dengan tanah ini, bisa jadi kita ambil air, kita masukkan tanah, sehingga kita campur, baru kita bilaskan pertama kali dengan yang bekas jilatan tersebut. Bisa jadi kita tuangkan air ke atas permukaan bumi, baru kita ambil air yang, baru kita ambil tanah yang sudah basah tersebut untuk kita bilaskan ke bejana tersebut. Bisa dengan dua cara ini diterangkan oleh para ulama, sehingga mencucinya najis tersebut dengan demikian. Ketika ada keterangan-keterangan yang seperti ini, atau ada keterangan yang misalnya lain daripada seperti ini, menunjukkan cara pensucian najis disebutkan dengan nas, maka itu yang kita kerjakan, itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Selama tidak ada keterangannya, maka kembali dengan hukum asal, cukup dengan apa? Cukup dengan air. Cukup dengan air. Kemudian yang berkaitan juga dengan masalah ini, yang perlu untuk kita cermati, karena pensucian sebagaimana disebutkan oleh beliau menghilangkan wujud, warna, aroma, dan rasa. Karena najis diketahui dengan 3 sifat, yaitu adanya aroma, rasa, dan warna. Maka apabila ada kenajisan yang melekat di pakaian kita, kita harus menghilangkan itu semua. Menghilangkan itu semua. Yaitu kalau ada wujudnya dihilangkan, ada warnanya dihilangkan, ada aromanya dihilangkan, ada, bukan dihilangkan pakaian, dihilangkan apa yang apa yang melekat dari kenajisan tersebut. Juga misal kalau itu berkaitan dengan rasa, ada rasa kita hilangkan. Tetapi dari keterangan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah membersihkan darah haid yang membandel. Tidak cukup dengan mencuci. Alhamdulillah sekarang ada sabun sebagai alat bantu untuk apa? Menghilangkan dari aroma rasa dan warna. Tetapi dulu Aisyah membersihkan apa yang membandel dengan mengucek. Ketika masih tampak asar bekas darah tersebut, beliau mengerik dengan apa? Dengan jari atau apa yang bisa dijadikan pengerik, sehingga apa yang membandel itu betul-betul apa? Betul-betul lenyap. Kalau seandainya itu terjadi sekarang, alhamdulillah dengan sabun bisa terbantu. Tapi kalau tidak, maka dilakukan cara tersebut. Dicuci, dikucek, lantas dikerik. Sehingga tidak lagi tampak akar bekas kenajisan sama sekali. Karena kita diperintahkan untuk sholat dalam keadaan suci, maka kita bebaskan diri kita dari kenajisan dan tentunya mensucikan diri kita dari hadas. Dari hadas, demikianlah saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Adapun pembersihan kenajisan yang sifatnya ringan, seperti apa yang terjadi pada kencing anak laki-laki yang masih menyusui ibunya, maka ini tidak perlu dikucek, tidak perlu diapa, tidak perlu dikerik, cukup diguyurkan atau disiramkan ataupun dipercikkan dengan air, maka ini terpandang sudah menghilangkannya, karena ini najis yang dipandang ringan. Sehingga kita kembali kepada keterangan beliau, apa yang dibimbing oleh nas itulah yang kita jalani, apa yang tentunya kita tidak dibimbing dengannya maka kita tidak melakukannya kecuali dengan bentuk umum, bahwa tidak ada keterangan cara pembersihannya kecuali dengan bentuk umum, itulah yang kita lakukan. Jadi apa yang dibimbing nas itu yang kita lakukan, seperti tadi membersihkan apa? Najisnya anjing, itu yang kita lakukan. Najisnya air liur anjing. Kalau kita lakukan yang lain, maka tidak terpandang membersihkannya. Kita harus menggunakan cara itu. Tetapi ketika tidak ada keterangan cara, maka kembali kepada yang umum, hukum asalnya mensucikan dengan apa? Dengan air yang telah disebutkan bahwa air adalah asal pensuci terhadap segala kenajisan. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil dan kita mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang disebutkan alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ma ahsana. Orang-orang yang mendengarkan ilmu, perkataan yang benar, kemudian bisa menunaikannya dengan benar. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.